بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله باب إكرام أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وَبَيَانُ فَضْلِهِمْ Bab memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan keutamaan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu dari ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Hadis 350. وَعَنْ يَزِيدْ إِبْنِ حَيَّانْ قَالْ انطلقت انا وحسين ابن سبره وامر بن مسلم الى زيد بن ارقم رضي الله عنهم فلما جلسنا اليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَيْتَ خَلْفَهُ لَقَدْ لَكِيْتَ يَا زَيْدْ خَيْرًا كَثِيرًا حَدِّثْنَا يَا زَيْدْ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال يَا ابْنَ أَخِي وَاللَّهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَقَدُمَا أَهْدِي وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَكَبَلُوا وَمَا لَا فَلَا تُكَلِّفُونِهِ ثُمَّ قَالْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمًا فِيْنَا خَتِيبًا بِمَا إِنْ يُدْعَى خُمَّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم Sakolain. Awaluhuma kitabullah fihi al-huda wan-nuru fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih. Fahassa 'ala kitabillahi wa raghaba fihi thumma qala wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Faqala lahu Husain وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدْ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قال نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ قال وَمَنْ هُمْ قال هُمْ آلُ عَلِيِّ وَعَلُ أَقِيلِ وَعَلُ جَعْفَرِ وَعَلُ عَبَّاسِ قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم رواه مسلم وفي رواية ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله وهو حبل الله man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alad dhalalah. Hadis 350. Dari Yazid ibn Hayyan, dia berkata, saya berangkat bersama Husain ibn Sabrah dan Amr ibn Muslim menuju Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Ketika kami telah duduk di hadapannya, Husain berkata, sungguh anda wahai Zaid telah menemukan kebaikan yang banyak. Anda telah melihat Rasulullah, telah mendengar hadisnya, telah berperang bersamanya, dan sholat di belakangnya. Sungguh anda telah menjumpai kebaikan yang banyak, wahai Zaid. Ceritakanlah kepada kami, wahai Zaid, apa yang anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai putra saudaraku, demi Allah, usiaku telah lanjut, masaku telah lama berlalu, dan aku pun telah lupa sebagian yang dulu aku ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang aku ceritakan kepadamu, terimalah, dan apa yang tidak, maka janganlah memaksaku menceritakannya. Kemudian dia bercerita, berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berkhutbah di tengah-tengah kita di sebuah sumber mata air yang disebut Khum, terletak antara Makkah dan Madinah. Beliau memuji Allah, menyanjung-nyanjungnya, menasehati dan memperingatkan, kemudian bersabda, amma ba'du, ingatlah wahai manusia, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia. Tidak lama lagi utusan Tuhanku akan datang dan aku pasti menyambutnya. Aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang agung. Yang pertama adalah kitab Allah, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Maka ambillah kitab Allah dan berpegang teguhlah dengannya. Maka beliau menyerukan dan menganjurkan untuk mengikuti kitab Allah. Kemudian beliau bersabda, dan keluargaku, aku peringatkan kalian, takutlah kepada Allah terhadap keluargaku. Maka Husain bertanya kepada saya, siapakah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Zaid? Bukankah istri-istrinya termasuk ahlul baitnya? Dia menjawab, istri-istri beliau termasuk ahlul bait beliau. Akan tetapi ahlul bait beliau adalah orang yang haram memakan sedekah sesudahnya. Husain bertanya, siapakah mereka? Zaid berkata, mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Dia bertanya, mereka itu semua diharamkan makan sedekah? Dia menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Dalam satu riwayat, ingatlah sesungguhnya aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara agung. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu tali agama Allah. Barang siapa yang mengikutinya pasti berada di atas petunjuk, dan yang meninggalkannya pasti di atas kesesatan. Hadis Salasumi'ah Wahid wa khamsin. Wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu mawqufan alaihi annahu qal, urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Rahul Bukhari. Hadis 351. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, secara mauquf dia berkata, perhatikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ahlul baitnya. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin, jamaah majlis ta'lim yang dirahmati Allah, bab yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang masalah penghormatan kepada ahlul bait. menghormati Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merangkan tentang keutamaan mereka. Cinta kepada Ahlul Bait adalah bagian dari kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlu Sunnati wal Jamaah mempunyai pandangan yang benar di dalam masalah kecintaan kepada Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait yang dimaksud dengan Ahlul Bait adalah orang-orang yang telah masuk Islam, yang sah nasabnya ke Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, baik laki-laki maupun perempuan. Dan masuk di dalamnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Ahlul Bait. Dan itu yang kuat dari pendapat para ulama dari definisi Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya bahwa istri Rasulullah SAW adalah dari Ahlul Bait adalah surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira." Sebelum ayat tersebut Allah mengatakan, "Ya nisa'an nabiy lastunna ka ahadin minan nisa'." Ini taqaytunna Allah fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula wa ati'na Allah rasulah. Dan begitu seterusnya. Itu ayat-ayat di surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi agar mereka tidak melembutkan suara mereka ketika berbicara dengan orang asing. Dan juga agar mereka selalu berada di rumah. Tidak boleh sering keluar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala faedah dari itu semua? Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah berbuat demikian tidak lain dan tidak bukan Allah menginginkan agar semua kekotoran akan hilang dari kalian wahai Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait dialah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yutahhirakum tathhira, dan mensucikan kalian sebenar-benar mensucikan. Dan Syiah, Syiah atau Rafidah berusaha mengeluarkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ahlul Bait agar lempang jalan yang mereka maksudkan menghancurkan Islam dari dalam. Karena jalan yang mereka masuk untuk menusuk Islam dari dalam adalah cinta kepada Ahlul Bait. Dan itu tidak mungkin dimasukkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut ada di dalamnya Aisyah dengan Hafsah, anak dari dua berhala Quraisy. Anak dari dua berhala Quraisy menurut Syiah, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Bagaimana mungkin mereka akan menganggap Aisyah dan Hafsah sebagai Ahlul Bait jika seandainya mereka harus mengeluarkan Abu Bakar dan Umar sebagai orang-orang yang pertama kali keluar dari agama Islam dari sahabat Rasulullah SAW. Jadi tidak mau diadakan propaganda bahwa istri-istri Rasulullah SAW tidak termasuk Ahlul Bait. Dan ini pengingkaran terhadap nas dari Al-Quran dan Hadis, dan juga pengingkaran terhadap ahlul lughah, ahli bahasa, bahwa ahlul bait di dalam Al-Quran dan Hadis maknanya adalah seluruh keturunan bagi seseorang dan juga termasuk istrinya. Bahkan kita sebutkan bahwa semua kata-kata ahlun yang bersama suaminya itu tidak lain dan tidak bukan adalah istri. Semua kata-kata ahlun yang disebut ahlul bait, ahlun yang bersama suaminya, maka itu adalah istrinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Musa alaihi salam ketika beliau melihat api di gunung Tursina, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dia datang bersama ahlunya, bersama keluarganya, dan jelas Musa datang bersama keluarganya adalah istrinya, bukan anak-anaknya. Maka terlaknatlah Syiah di dalam permasalahan ini. Dan jelas kelihatan bahwa Syiah bertujuan bukan untuk benar-benar mencintai Ahlul Bait. Akan tetapi mereka masuk kepada Ahlul Bait supaya agar bisa menancapkan kuku tajam mereka dan menghancurkan Islam dari dalam. Makanya yang paling dibenci oleh Syiah, dan Syiah notabene-nya adalah orang-orang kalah pada zaman Rasulullah SAW dari orang-orang Persia. Jadi orang-orang Syiah adalah orang-orang Persia yang kerajaannya didoakan oleh Rasulullah SAW agar dihancurkan. Apa kata Rasulullah SAW? Mazzaqallahu mulka idza halaka Kisra fala Kisra ba'da. Apa kata Rasulullah SAW ketika Kisra raja Persia menyobek surat Rasulullah SAW? Akibat sobekan itu berpengaruh kepada sobekan kerajaan Kisra yaitu Persia. Rasulullah mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyobek-nyobek kerajaannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, jika seandainya telah hancur dan binasa Kisra, maka tidak ada Kisra setelahnya. Dan kita tahu bahwa Kisra adalah kerajaan besar, Persia adalah kerajaan besar setelah kerajaan Romawi. Satu hal yang tidak masuk akal bagi orang-orang Persia adalah kehancuran negaranya oleh kaum muslimin di bawah kepimpinan khilafah Abu Bakar As-Siddiq dan di bawah kepimpinan Umar bin Khattab Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Makanya kebencian mereka kepada dua orang sahabat ini memuncak, terutama kepada Umar. Kenapa? Yang menghancurkan negaranya, yang menghancurkan bangsanya sehingga bercerai-berai, sehingga tidak ada lagi disebut di dalam dunia sejarah adalah akibat tangan dan ulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dia sebut di dalam buku mereka yang sejajar dengan Sahih Bukhari di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kana Abu Bakar wa Umar sonamai Quraisy. Adalah Abu Bakar dan Umar adalah dua berhala Quraisy. Dan mereka melaknatnya. Dan mereka mengatakan bahwa dialah inti malapetaka kehancuran Islam. Bahkan bukan hanya orang-orang munafikin yang menuduh istri-istri Rasulullah SAW telah berselingkuh, berzina, akan tetapi juga orang-orang Syiah ikut serta menuduh istri-istri Rasulullah SAW berzina. Kalau seandainya Anda ingin mempelajari tentang akidah Syiah, tentang Ahlul Bait, maka silahkan baca kitab As-Syiah dan Ahlul Bait karangan Syekh Dr. Ihsan Ilahi Zahir. Pengarang ini salah seorang alumnus Universitas Islam Madinah, mungkin 20 tahun yang lampau. Beliau adalah salah seorang dari anak orang kaya di Pakistan, tepatnya di Lahore. Dan beliau mengambil dua fakultas sekaligus di Madinah. Dia mengambil jurusan syariah dengan jurusan usuluddin. Beliau S2-nya 7 jurusan. Dan kalau tidak salah S3-nya 3 jurusan. Orang yang sangat cerdas, yang sangat luar biasa sekali. Dan beliau juga kaya raya, bahwa ayahnya di Lahore adalah mempunyai showroom terbesar. Kemudian ketika dia tamat dari Madinah, gurunya mengatakan, "Wahai Ihsan, engkau harus memilih fak spesialisasi, fikih atau sejarah." Kemudian dia mengatakan, "Biar saya pilih sejarah, wahai guru." Mulailah dia menulis sejarah. Makanya Syekh Ihsan Ilahi Zahir ini, beliau adalah orang yang paling banyak menyingkap celah dan buruk aib kelompok-kelompok yang menyeleweng dari ajaran yang benar. Beliau mengarang tentang masalah Syiah dan Ahlul Bait, Syiah dengan Al-Quran, Syiah dengan sahabat Rasulullah, Syiah dengan sunnah. Banyak kali ketulisan beliau, puluhan banyaknya, menyingkap kebohongan dan kedustaan Syiah tentang dakwaan mereka bahwa mereka cinta kepada Ahlul Bait, bahkan dakwaan mereka bahwa mereka Islam. Dan juga beliau mengungkap juga tentang tasawuf. Beliau juga yang menyebutkan bahwa ajaran tasawuf adalah ajaran yang berasal dari semua agama, ambilan dari semua agama, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Nasrani, Yahudi. Di dalam kitabnya yang sangat luar biasa, yaitu At-Tasawwufu Al-Mansha' wal Masadir, beliau juga menyingkap kedustaan firqah Bahaiyah, Qadianiyah, yang sangat berkembang pesat di negeri beliau sendiri. Sekitar tahun 1990-an, antara 95 dan sekitarnya, beliau berceramah di kampungnya Lahore di hadapan ribuan orang. Memang orang-orang India dan Pakistan mempunyai kelebihan, kalau seandainya kajian mereka datang ribuan. Sekarang ada salah seorang dai kondang yang terkenal di India sekarang, pakar di dalam bidang perbandingan agama, yaitu Dr. Zaki Naik. Beliau pernah berceramah di hadapan 1 juta umat, 1 juta orang. Akan tetapi Ihsan Ilahi Zahir ini benar-benar alim, seorang ulama besar. Ketika dia berceramah tersebut, orang-orang Syiah yang telah membenci, yang penuh hatinya dengan kedongkolan dan kebencian terhadap dia, telah memasang remote control pembom di pot bunga di hadapan beliau sedang berceramah. Dikabarkan kepada saya oleh teman saya yang pamannya menyaksikan kejadian tersebut, bahwa waktu itu Syekh Ihsan Ilahi Zahir sedang mengatakan, "Kaum muslimin, datangkan kepada saya 300 orang yang berhatikan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang ikut perang Badar. Saya akan bisa menaklukkan Moskow dan Washington." Waktu itu meledak bom, 5 ulama yang berbaris di depan mati di tempat, termasuk beliau, hancur semua kakinya, badannya, hanya setengah badannya tinggal. Kemudian kena kedekatannya dengan para penguasa Timur Tengah, di antaranya Raja Fahad. Raja Fahad langsung mengirim pesawat khusus dari Arab Saudi ke Pakistan untuk diobati di Riyadh. Di tengah jalan beliau meninggal dunia, akhirnya dikuburkan di Baqiyah. Itu perlakuan Syiah terhadap ulama-ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan itu mereka sekarang membuat sarang di Iran. yang mereka mengakui negara mereka Republik Islam Iran. Dan pendirian Iran ini banyak sekali yang tertipu di kalangan kaum muslimin. Dan yang paling sangat disayangkan adalah tertipunya harakah-harakah Islamiyah, orang-orang yang ikut masuk di dalam pergerakan politik Islam. Dan saya masih membaca data-data bagaimana Hasanul Banna dan kelompok Ikhwanul Muslimin mendukung Khomeini dan berusaha juga menjatuhkan Presiden Reza Pahlavi waktu itu. Tertipu dengan janji muluk Khomeini bahwa mereka akan membagi dan akan menjaga masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah di Iran. Perlu diketahui bahwa Iran mengeluarkan ulama-ulama besar. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak keluar dari Iran. Di antaranya Imam Muslim An-Naisabur, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, orang dari Naisabur. Masih banyak sekarang kata-kata yang sangat terkenal di Iran yang mengeluarkan ulama-ulama besar. Nah, ketika itu banyak kaum muslimin yang tertipu dengan pergerakan Syiah ini, sehingga mereka juga ikut andil di dalam mendudukkan Khomeini sebagai presiden di Iran. Tapi apa yang terjadi? Bahwa sekarang tidak ada satu masjid Ahlus Sunnah pun ada di Iran. Dan tidak ada setengah ulama, setengah orang ulama pun mereka biarkan hidup di Iran. Jadi semua dakwaan bahwa Syiah dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua dakwaan yang buang belaka. Persis dengan apa yang dipropagandakan oleh sebagian orang bahwa dengan apa yang disebut dengan Tauhidul Adyan, mendekatkan dengan apa yang digembar-gemborkan di kalangan kaum muslimin bahwa penyatuan agama, begitu juga di kalangan Islam tersendiri sekarang digembar-gemborkan tentang takrib baina syiah wa sunnah, mendekatkan pemahaman antara syiah dan sunnah. Dan agenda ini sudah dipelajari oleh anak-anak kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita yang sekarang belajar di Universitas Islam Negeri di Indonesia, yang dahulunya IAIN. Dan sekarang sudah dijadikan sebagai kurikulum, tidak lagi mazhab yang empat. Orang-orang IAIN sekarang sudah belajar fikih dengan metode mazhab yang lima, diantaranya adalah fikih Ja'fariyah. Dan yang sangat disedihkan lagi, bahwa tidak ada karangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang fikih Ja'fariyah ini, kecuali Syiah mengarangnya. Sekarang ada di Gramedia buku fikih mazhab lima. Dan itu yang mengarang adalah orang Syiah. Jadi buku standar fikih, salah satu universitas yang kita banggakan adalah buku itu yang dijadikan standar. Dan itu selalu didengung-dengungkan pendekatan antara Syiah dan Sunnah. Dan ini bukan isapan jempol bahwa ini sangat berbahaya sekali. Karena dari semua sepanjang sejarah umat Islam dan kesengsaraan dan kemalangan yang mereka rasakan, itu nyaris berawal dari Syiah. Terbunuhnya Umar, terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali, hancurnya khilafah Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, bahkan masuknya tentara Tatar ke Baghdad yang membunuh jutaan orang jumlahnya, adalah akibat adalah persilahan masuknya dari Al-Qummi, salah seorang perdana menteri kaki tangan Bani Abbasiyah yang mengizinkan masuk Baghdad. Bahkan dicabutnya Hajar Aswad dari Ka'bah selama 20 tahun. Jadi Ka'bah tidak memiliki Hajar Aswad pada abad ke-6 Hijrah atau ke-7 Hijrah. Itu pernah selama 20 tahun. Siapa yang mencabutnya adalah salah satu sekte Syiah yang sangat ekstrim, yaitu sekte Ismailiyah. Dia datang menyerang Mekah dan membunuhi lebih dari 10 ribu kaum muslimin yang sedang haji. Waktu itu 10,000 kaum muslimin yang sedang melakukan haji adalah semua jemaah haji. Pimpinannya mengatakan, saya Tuhan mana Tuhan Ka'bah. Dia mengatakan begitu. Saya Tuhan mana Tuhan Ka'bah. Nah, begitu banyaknya musibah yang dihadapi oleh kaum muslimin gara-gara Syiah, maka tidak mungkin Syiah dipersamakan dengan Ahlu Sunnah. Makanya semua pakar firaq, jadi semua ulama-ulama yang spesialisasi mereka adalah pengetahuan tentang sejarah-sejarah kelompok-kelompok Islam, mereka memasukkan Syiah di luar agama Islam. Mereka tidak memasukkan Syiah dari bagian agama Islam, kan, tapi di luar agama Islam. Karena tidak ada satupun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berbanding lurus dengan akidah Syiah. Tidak. Semuanya apa yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah mesti berbeda dengan yang dikatakan oleh Syiah. Bahkan agama Syiah nyaris lebih persis dengan agama Yahudi. Jadi kalau seandainya dibandingkan, mana yang lebih dekat persamaan antara Syiah kepada Yahudi atau Yahudi dengan Islam, maka kita katakan bahwa ajaran Syiah jauh lebih dekat kepada Yahudi daripada Islam. Syekh Ibrahim Ruhaili mengarang kitab tentang masalah itu. Di dalam kitab beliau yang mengarang kitab Al-Imtisar Fis-Suhubi Al-Suhubi Wal-Al, yaitu penolongan terhadap keluarga dan sahabat Rasulullah SAW. Syekh Dr. Abdurrahman Jamil mengarang kitab kitab tentang persamaan antara Syiah dengan Yahudi. Jadi orang-orang Syiah lebih sesuai dari orang Yahudi daripada orang Islam. Apa perbedaan mutlak antara Syiah dengan kaum muslimin? Perbedaannya antara langit dan bumi. Tidak mungkin disamakan. Kalau seandainya Anda ingin menggabungkan antara Syiah dengan Islam, maka seharusnya sebelum menggabungkan Syiah dengan Islam, gabungkan dahulu Nasrani dengan Islam. Kalau itu bisa digabungkan, maka barulah bisa kita gabungkan antara Syiah dengan Islam. Kalau seandainya tidak bisa digabungkan antara Nasrani dengan Islam, maka mustahil kita bisa menggabungkan antara Syiah dengan Islam. Kenapa? Karena Syiah yang meyakini, dan ini perbedaan antara Syiah dengan seluruh kelompok-kelompok, semua kelompok-kelompok yang sesat, bahwa perbedaan antara Syiah dengan kelompok-kelompok lain hanya satu, bahwa Syiah lebih buruk dari seluruh kelompok orang Yahudi dan Nasrani. Kalau seandainya dikatakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, siapa generasi terbaik kalian, maka mereka akan jawab, orang Yahudi akan menjawab bahwa generasi terbaik kami adalah orang-orang yang bertemankan dengan Musa alaihissalam, orang-orang yang membela Musa alaihissalam yang sezaman dengannya. Kalau seandainya ditanyakan kepada Nasrani, siapa generasi yang terbaik ajaran orang-orang Nasrani, maka mereka akan menjawab bahwa yang terbaik adalah orang-orang yang menemani Isa al-Masih. Akan tetapi jika seandainya ditanyakan kepada Syiah, siapa orang yang paling terburuk dari umat Islam, maka mereka akan menjawab, dialah sahabat Rasulullah SAW. Dialah sahabat Rasulullah SAW. Itu pemahaman mereka. Mereka yang memahami bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW, bahwa semua sahabat Rasulullah telah murtad, kecuali 6 orang saja. Atau sebagian mereka mengatakan kecuali 3 orang. Kemudian mereka mengatakan, sungguhnya Al-Quran, Al-Quran yang diturunkan kepada kalian wahai kaum muslimin, tidaklah sama dengan Al-Quran kami. Sesungguhnya Al-Quran kalian yang ada sekarang ini tidak lebih dari sepertiga dari Al-Quran kami. Itu yang mereka kenal yang dengan Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah. Bahkan mereka mengatakan, sesungguhnya Jibril terlaknat. Kenapa? Karena dia menyampaikan wahyu kepada Muhammad, tidak kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan lebih parah lagi, Syiah yang pertama, mereka Syiah berkelompok-kelompok. Syiah yang pertama kali mendakwakan pada zaman Ali bin Abi Thalib bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Sampai Ali bin Abi Thalib memberikan masa 3 hari kepada mereka untuk bertaubat, dan tidak ada satupun yang bertaubat. Kemudian Ali bakar dengan api. Syiah juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya imam-imam kami, inna li a'immatina, sebagaimana yang disebutkan oleh Khomeini di dalam bukunya, inna li a'immatina manzilun la yabluhuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya bagi imam-imam kami, mereka mempunyai imam 12 orang, bagi imam-imam kami mempunyai sebuah tempat yang tidak bisa dicapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak akan bisa dicapai oleh seorang nabi yang diutus. Jadi mereka memaksumkan para imam mereka, dan mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah sampai menyelami samudra, sedangkan rasul-rasul kalian wahai kaum muslimin hanya sampai ke pantai. Itu mereka mengatakan tentang pemahaman. Jadi tidak ada satupun pemahaman ahlu sunnah wal jamaah kecuali sebaliknya adalah pemahaman Syiah. Jadi kita kembalikan bahwa Syiah sangat berbahaya terhadap akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan Syiah di Indonesia sudah mulai berkembang, dan ini sangat menyedihkan kita. Kalau seandainya antum-antum semua pergi ke Jawa, terus pergi di Bandung, atau juga pergi di sebagian daerah Jakarta, khususnya para mahasiswa, maka sudah biasa di sana mahasiswa berjilbab, mereka melakukan nikah mut'ah, yang mana menurut Islam adalah itu zina. Itu zina. Bahkan sudah masyhur cerita, salah seorang akhwat berjilbab, naik oplet di Jakarta, kemudian dia lihat salah seorang laki-laki preman, kemudian dia mengatakan, wahai fulan, nikahi saya. Yaitu maksudnya nikah mut'ah. Dan kisah sebuah cerita yang sangat masyhur di Bandung dengan judul Pasien Terakhir, yang ditulis oleh salah seorang dokter penyakit spesialis penyakit kelamin, bahwa ada salah seorang wanita bercadar datang, dan dia adalah pasien terakhir karena dia menunggu pasien-pasien yang banyak. Sebuah praktek dokter spesialis penyakit kelamin. Kemudian wanita tersebut datang malu-malu, dan dia adalah pasien terakhir. Kemudian dia mengatakan, wahai dokter, saya telah menjalankan Islam secara baik, saya telah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, kan, tapi saya mempunyai penyakit ini. Diperiksa oleh dokter, kiranya dia mempunyai penyakit sipilis. Kemudian karena dokter ini berada di Bandung dan sudah mengetahui keadaan tersebut, maka dokter terus mengatakan, apakah ukhti mengaji dengan Bang Jalal? Maksudnya Jalaluddin Rahmat, Jalaluddin Doktor Jalaluddin Rahmat, atau yang benar Jalaluddin Laknat. Dia mengatakan, iya, saya belajar dengannya. Apa kata dokter tersebut? Kalau Anda ingin berobat dengan saya, satu jalannya, tinggalkan kajian tersebut. Apa kata wanita tersebut membela diri? Kenapa dokter suruh saya berhenti dari pengajian tersebut? Bukankah pengajian tersebut adalah pengajian yang benar-benar berdasarkan Islam yang benar? Tidak mungkin penyakit saya ini berkaitan erat dengan kajian saya. Tidak mungkin. Apa kata dokter tersebut? Kalau engkau bersekutu, ya enggak apa-apa. Saya tidak akan mau mengobati engkau, karena percuma saja saya akan mengobati kalau seandainya engkau tetap melakukan seperti itu setiap harinya. Dan datangilah semua dokter-dokter spesialis penyakit kelamin di sini, tidak ada satupun yang akan sanggup mengobati Anda. Dan penyakit engkau sudah sangat parah. Akhirnya panjang dialog, kiranya ketahuan bahwa wanita tersebut melakukan nikah mut'ah, nikah kontrak dengan kawan-kawannya dan semacamnya. Dan itu di negeri kita. Dan Syiah mulai berkembang, dan mereka sebagaimana juga dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, mereka ingin memegang media massa. Dan sangat disayangkan bahwa media massa Islam dipegang oleh mayoritas Syiah. Sebagaimana media massa di Indonesia secara umum dipegang oleh orang Nasrani, maka media massa Islam dipegang oleh orang Syiah di Indonesia. Lihatlah misalnya percetakan mereka yang sangat masyhur adalah Mizan. Dan juga sekarang berkembang percetakan yang sangat banyak sekali membawa pemikiran-pemikiran Syiah yang sangat berbahaya. Misalnya, koran mereka yang sangat terkenal yaitu Republika. Republika adalah koran Syiah. Akan tetapi dia halus, sekalipun kadang-kadang lebih tegas daripada Kompas. Kompas adalah koran Nasrani, akan tetapi dia kadang-kadang tidak terasa bahwa itu adalah di dalamnya ada dakwah kepada Nasrani. Akan tetapi sama halnya dengan Republika yang membawa ajaran Syiah. Dan kelompok-kelompok tokoh-tokoh Islam yang berkembang di Indonesia sangat menyedihkan. Sebagian mereka secara terus terang menyatakan bahwa mereka Syiah seperti si Bang Jalal tadi, dan orang-orang yang saya tidak hafal semuanya, akan tapi jumlahnya sangat banyak. Dan ada juga orang-orang yang mereka duduk di Ahlu Sunnah, memposisikan Ahlu Sunnah, akan tapi dia agen Syiah. Agen Syiah. Makanya berhati-hatilah Anda membaca buku Quraisy Shihab. Karena dia mendakwakan dirinya Sunnah, akan tapi sebenarnya yang dia bukakan adalah kajian tentang Sunnah. Saya terpaksa menyebutkan perorangan karena bahayanya sudah sangat luar biasa. Tidak bisa didiamkan lagi. Sehingga kita terpaksa menerangkan dengan nama. Karena hal ini sangat berbahaya bagi kita dan bagi kaum muslimin. Banyak orang tua saya melihat berbangga dengan anaknya berjilbab, dengan anaknya mengaji. Akan tetapi setelah berapa puluh tahun dia mengetahui kiranya anaknya menganut salah satu ajaran yang sesat. Jauh lebih berbahaya lagi daripada seorang anaknya preman pasar. Jadi anaknya berjilbab, satu hari dua hari dia berbangga sama paman kawan-kawannya, sama orang-orang yang di sekitarnya, belajar di Bandung atau belajar di Jogja atau semacamnya. Tiba-tiba kiranya anaknya yang berjilbab dalam tersebut telah melakukan perbuatan seks bebas misalnya, dengan nikah mut'ah yang mereka lakukan, sehingga ditimpakan penyakit. Kenapa? Buku yang dia bacakan adalah buku-buku yang mempropagandakan pengsiang. Jadi orang tua maka harus selektif. Dia tidak harus bangga dengan anaknya yang secara zahir menampakkan ajaran agama, akan tetapi dia lihat buku apa yang dia baca. Jika seandainya yang dia baca buku-buku Jalaluddin Rahmat, dia buku-buku yang dia baca adalah Quraisy, buku-buku tentang Syiah seperti buku-buku terbitan Mizan, pastikan dia dalam keadaan bahaya besar. Pastikan dia dalam keadaan bahaya besar, terutama dia adalah wanita. Terutama dia adalah wanita. Dan banyak orang-orang Syiah masuk ke dalam cendekiawan Muslim. Mereka yang menamakan diri mereka cendekiawan Muslim. Dan yang lebih berbahaya lagi, pemikiran-pemikiran yang banyak meresap kepada dosen-dosen yang mengajar di Universitas Islam Negeri, UIN atau YIN.